الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوتي أعزنا وأعزكم الله، كتاب لنجدكم بمجان كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد يعني تلسى لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannati. Amin. Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Bab ma ja'a fi ruqa, apa yang datang tentang ruqyah wa tama'im dan jimat-jimat. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه في dalam kitab sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di aswarihi, di sebagian safar-safar beliau. Fa'arsala rasulan, maka Rasulullah SAW mengutus seorang utusan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, alla yabqayanna, hendaknya tidak tersisa, fi raqabati ba'irin, pada leher satu unta pun, qiladatun, seutas tali pun, min watarin, yang terbuat dari watar, au qiladatun, atau satu utas ikatan, illa quti'at, melainkan dipotong. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qaulul muallif babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im, bab apa-apa yang datang tentang ruqyah dan jimat-jimat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك. مؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى tidak menyebutkan bahwasanya bab ini termasuk dari kesyirikan. Ini ketika berbicara tentang ruqyah dan tamaim, jimat-jimat di sini, Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan wa mina syirki. Nah, tetapi apa? Disebutkan maja'a fi ruqa. Kenapa? Li'anna al-hukma fihi yakhtalifu an hukmi lubsil halqah wal khayt. Dikarenakan hukumnya, hukum tentang ruqyah dan tama'im di sini berbeda dari hukum memakai al-khalqah wal-khayt. Berbeda dengan memakai gelang atau benang yang melingkar di tubuh, yang disebutkan pada bab sebelumnya. Kalau kita melihat kepada bab sebelumnya, bab minasyirki lubsul halqah wal-khayt wa nahwihima. Ya. termasuk dari kesyirikan. Tapi kenapa di sini tidak disebutkan minasyirki maja'a fil ruqa misalkan? Ya, tidak. Kenapa? Karena berbeda hukumnya dari hukum memakai halqah dan khayt. Walihada jazam al-muallif fil babil awal. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjazamkan, memastikan pada bab yang pertama annaha minasyirki biduni istisna, yaitu bahwa itu termasuk dari perbuatan syirik tanpa ada pengecualian. Ketika berbicara tentang memakai gelang atau kalung dan sejenisnya disebutkan minasyirki, tetapi ketika berbicara tentang ruqyah tidak. Kenapa? Amma hadal bab. Adapun bab ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, falam yazkur annaha syirkun. Maka penulis tidak menyebutkan bahwasanya ini adalah kesyirikan. Li'anna minar ruqa ma laysa bisyirkin. Karena pada bab ruqyah ada ruqyah yang bukan termasuk dari kesyirikan. Ya. Pada bab ruqyah ada ruqyah yang tidak termasuk dari kesyirikan. Berbeda dengan sebelumnya. Lubsul halqah wal khayt, memakai gelang, kalung dan sejenisnya, juga benang yang diikatkan di tubuh termasuk dari kesyirikan. Sedangkan ruqyah ada yang syirik, ada yang tidak. Ya, walihada qala, oleh karena ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutnya dengan babun maja'a fir ruqa wa tamaim. Ya, bab apa-apa yang datang tentang ruqyah dan jimat-jimat. Artinya apa? Artinya di sana ada yang termasuk dari kesyirikan, ada yang tidak. Berbeda dengan bab sebelumnya. Qawlu ar-ruqa, kemudian ucapan penulis ar-ruqa jam'u ruqyah. Ruqa adalah bentuk jamak dari ruqyah. Wahyal qira'ah, di mana ruqyah itu maknanya adalah al-qira'ah, bacaan. Ya. Fayuqal, maka dikatakan raqa 'alaihi dengan alif bil alif, raqa 'alaihi dengan alif minal qira'ah, diambil dari kata al-qira'ah, bacaan. Wa raqa 'alaihi bil ya, sedangkan raqa ini raqaya atau raqa 'alaihi dengan ya, dengan diakhiri ya lazimah di akhirnya, maka minas su'ud, dari kata su'ud ini naik. Ya, raqa 'alaihi maksudnya apa? Sa'ada 'alaihi, naik kepadanya. Kalau ruqyah, apa kalau raqa 'alaihi dengan alif, maka maknanya adalah dari qira'ah, dari membacakan. Ya, qara' 'alaihi, apa raqa 'alaihi maknanya adalah qara' 'alaihi, ini dia membacakan padanya. Baik. Ini perbedaannya antara raqa dengan alif dengan raqa dengan ya. Demikian. Qawlu at-tamaim, sedangkan tamaim jam'u tamimah, bentuk jamak dari tamimah. Dan sudah lewat pembahasan pada bab sebelumnya apa itu makna dari tamimah. Wasumiyat tamimatan, dan dinamakan dengan tamimah li'annahum yarawna annahu yatimmu biha daf'ul 'ain, karena mereka menganggap bahwasanya dengan tamimah tersebut bisa menyempurnakan daf'ul 'ain. Ini apa? Penolak 'ain. Demikian. Qawlu asfarihi fi ba'di asfarihi as-safar, makna safar itu sendiri adalah mufaraqah mahalil iqamah. Mufaraqatu mahalil iqamah, meninggalkan tempat tinggalnya, itu namanya safar, meninggalkan tempat tinggal. Wa sumiya safaran li amrayn, dinamakan dengan safar karena dua perkara. Safar itu ada makna yang hissi, ada yang maknawi. Safar itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Al-awwal, yang pertama hissi. Yang secara hissi, secara indrawi. Wa huwa annahu yasfiru wa yadhharu. Safar ini diambil dari kata safara yasfiru. Maknanya adalah yadhhar. Maknanya adalah wayadharu an baladihi, yani menampakkan diri dari negerinya. Li khurujihi minal bunya, karena keluarnya dia dari bangunannya. Ini maksudnya dari persembunyiannya, dari tempat tinggalnya. Ya. Nah, makanya wanita dikatakan sufur, ya, safara yasfiru sufuran. Wanita itu dikatakan sufur kenapa? Kapan? Idza dhaharat wajhaha. Kalau dia menampakkan wajahnya. Ini. Ya. Wanita itu dikatakan sufur kapan? Idza dhaharat wajhaha. Ketika wanita itu membuka, menampakkan wajahnya, maka dikatakan suhur. Nah, demikian. Asani ma'nawi. Yang kedua secara makna atau ma'nawi. Wa huwa annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Safar itu tadi yang pertama adalah menampakkan jati dirinya, tubuhnya dari tempat persembunyiannya, dari bangunan, ya, dari bangunan yang menutupi dirinya. Yang kedua secara maknawi, safar itu adalah yasfir an akhlaqir rijal, menyingkap, memperlihatkan akhlaknya para lelaki. Karena safar itu haknya para lelaki, ya, safar itu haknya para lelaki. Hukum asalnya yang safar itu adalah para lelaki. Nah, baik. Sehingga di sini sebutkan apa? Yusfir an akhlaqir rijal. Namanya safar itu adalah menampakkan akhlak-akhlaknya para lelaki. Ayat maksudnya yakshifu anha, menyingkap akhlaknya mereka. Makanya para ulama, mereka kalau ingin mengukur atau menilai akhlak seseorang dari safarnya orang tersebut. Ketika dia ketika dia melakukan safar dengan orang tersebut, maka akan terlihat akhlaknya di dalam safarnya. Tabiat aslinya kadang muncul ketika safar. Ya. Nah, maka kalau orang yang punya akhlak yang buruk terlihat dari safarnya. Ketika dia safar berjalan, terlihat dari akhlaknya di situ. Baik. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia, la tu'raf akhlaquhum wa adatuhum wa taba'ihum illa bil asfar, dan kebanyakan manusia tidak dikenal akhlak mereka, kebiasaan mereka, tabiat mereka kecuali dalam safarnya. Kecuali dalam safarnya. Ya. Ketahuan nanti mana yang jorok, mana yang enggak. Ya. Misalkan apa? Ketika safar kencingnya sembarangan. Iya, kencing di pinggir pintu mobil misalkan. Iya. Nah, atau kencing enggak cebok misalkan. Iya. Nah, kelihatan dari safar. Atau akhlak yang lainnya, iya. Suka jajan misalkan. Iya. Kelihatan nanti di situ. Nah, ini kelihatan. Iya. Atau omongannya, pembicaraannya ngelantur. Kenapa? Karena enggak ketahuan oleh orang. Iya, enggak ada istrinya, bicara tentang ta'adu terus, ya, poligami terus. Tapi apa? Cuma bicara talk only. Iya, no action. Cuma bicara tanpa aksi. Iya. Ini ketahuan bahwa ini apa? Singa di rumah tapi apa? Singa di luar tapi apa? Kucing di rumah. Iya. Singa di luar. Dia singa gagah bicara tentang ta'adu dengan kuatnya, dengan hebatnya, ya. Tapi ketika di rumah, Pak, diam. Kucing dia, gak berani bicara. Ya. Nah, kelihatan dari safari. Dalam, ada yang seperti ini, banyak. Ya. Dan banyak juga yang lainnya. maka dalam safar kelihatan seseorang akhlaknya seperti apa, ya. Nah, makanya para ulama mengatakan apa? Kasir minan nas la tu'raf akhlaquhum. Kebanyakan manusia itu tidak dikenal akhlak mereka. Ya. Wa adatuhum, kebiasaan mereka tidak dikenal, tidak diketahui. Wa taba'ihum, dan tabiatnya juga tidak kenal. Ya. Ada yang matanya celamitan baru melihat perempuan sedikit langsung siul. Nah, ini akhlaknya, ya. Taib dalam safar. Taib illa bil asfar. Kecuali dengan apa? Dengan safar-safarnya dia. Jadi safar kelihatan, ya, akhlak hakikatnya dia. Baik. Qauluhu qiladah min watar au qiladah. Kemudian, qiladah min watar au qiladah syakkun min ar-rawi. Ini apa? Keraguan dari ar-rawi. Wal ula arjah, dan ucapan yang pertama itu lebih rajih. Ini maksudnya qiladah min watar, ikatan dari benang watar. Sudah diterangkan kemarin, benang watar itu apa? Benang yang dibuat untuk apa? Busur, ya. Nah, itu namanya watar. Li'anna al-qala'id kanat tuttakhad minal awtar. Karena qala'id, kebanyakan qiladah-qiladah itu terbuat dari awtar, dari watar-watar. Ya. Awtar jamak dari watar, qala'id jamak dari qiladah. Wa ya'taqiduna anna dhalika yadfa'ul 'ayna 'anil ba'ir. Di mana mereka meyakini bahwasanya itu watar-watar tersebut bisa menolak 'ain dari unta atau dari kendaraan hewan mereka, ya, ternak mereka. Wa hadha i'tiqadul fasid. Maka yang seperti ini adalah keyakinan yang rusak. Li'annahu ta'allaqa bima laysa bisababin. Kenapa keyakinan yang rusak? Karena dia menggantungkan sesuatu yang bukan sebab. Iya, yang bukan merupakan sebab penolak ain. Nah, wa qad sabaqa anna ta'alluqa bima laysa bisababin syar'i aw hissi syirkun. Dan sudah lewat penjelasannya bahwasanya ta'alluq, ketergantungan, keterikatan seseorang dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab syar'i ataupun hissi adalah kesyirikan. Ya. Nah, jadi kalau seandainya seseorang menggantungkan sesuatu di kendaraannya, ya, berupa kain, tali dan sebagainya, maka apa? Ini dilihat keyakinannya. Kalau dengan menggantungkannya itu dia menyatakan atau meyakini bahwa ini akan menyebabkan dengan ini akan apa bisa tertolaknya bala atau bisa terhindarnya dari ain dan sebagainya, makanya adalah syirik, ya. Li'annahu yata'allaq bi ta'alluqihi asbata lil asya'i sababan lam yusbithu Allahu la bi syar'ihi wala bi qadarihi. Karena dengan ta'alluqnya dia, ya, dengan keterikatannya dia, ketergantungannya dia, berarti dia telah menetapkan sesuatu menjadi sebab yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak menetapkannya sebagai sebab, tidak secara syar'i, tidak juga secara qadari, ya. Demikian. Walihada amara Nabi SAW an taqta'a hadhil qala'id. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan engkau untuk memutuskan qala'id ini. Ya, untuk memutuskan ini. Ikatan-ikatan ini. Amma idza kanat hadhil qiladah min ghairi watarin. Adapun jika qala'idnya itu, ikatan-ikatannya itu bukan terbuat dari watar, bukan terbuat dari benang, ya. Maka apa? Wa innama tusta'mal lil qiyadah, tetapi dibuat dari benang yang lain, ya, bukan dari benang watar tadi, ya, tetapi dibuat dari benang yang lain yang tujuannya digunakan untuk qiyadah, untuk mengusung atau untuk apa? Mengarahkan hewan ternak kita Karena biasanya hewan ternak itu di lehernya ada tali, ya. Ada tali kekangnya. Ya. Kezimam, seperti zimam, ini tali kekang. Ya, karena terkadang tali kekang terbuat dari apa? Terbuat dari benang, ya. Ada yang terbuat dari benang, ya kan? Ada yang terbuat dari kulit, macam-macam. Ya. Kalau seandainya dia ikatkan benang tadi hanya digunakan untuk zimam, untuk tali kekang, fahadala ba'sabi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Sehingga kalau seseorang menggantungkan di mobilnya misalkan, atau di kendaraan dan yang lainnya, itu sesuatu yang terbuat dari benang, dilihat, ditanya tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk menolak aib atau menolak bala dan sebagainya, maka ini syirik. Tapi kalau cuma digunakan untuk apa? Hiasan atau untuk tali kekang, maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Hanya sebagai tanda, misalkan tanda kepemilikan, maka tidak mengapa. Li'adamil i'tiqadil fasid. Kenapa tidak? Tidak apa-apa. Karena tidak adanya keyakinan yang rusak padanya. Karena tidak ada keyakinan yang rusak. Wa kana an-nasu ya'maluna dzalika katsiran minas-suf aw ghairihi. Dan manusia dahulu mereka menggunakan hal itu, kebanyakannya dibuat dari suf atau yang lainnya, dari wol ataupun yang lainnya, ya. Nah, demikian. Sehingga sabda Rasulullah SAW yang mengatakan fi ru'yat fi raqabati ba'ir. Nah, titiknya satu ya di situ ya. Bukan ruqyah, raqabah. Fi raqabati ba'ir. Nah, itu kalau kena tai cicak ya, bahaya, ya. Berubah jadi bacaannya, ya. Nah, seperti kalau kita baca habatu sauda kena titik, noda titik, maka apa? Jadi hayatu sauda. Penginnya sembuh malah jadi mati, ya. Karena habatu sauda penawar obat, ya. Kalau diminum jadi obat. Tapi kalau ular hitam diminum jadi apa? Jadi racun, ya. Karena nalan ular, ya. Nah, nasallahu alaihi. Ini para ulama mengingatkan apa? Untuk kita menjaga kitab. Menjaga kitab itu apa? Dari noda-noda. Jangan biarkan kitab itu terbuka, kemudian ada nyamuk nempel, kemudian dia apa? Bertelur atau membuang kotoran di tulisan ini. Ya, sehingga yang harusnya titiknya satu jadi dua. Karena apa? Karena ada kotoran. Ya. Nah, begitu. Nanti disebutkan berobat dengan habatus sauda, jadi berobat dengan ular hitam. Ya. Ular hitam itu ular apa? Ular kobra, ya. Nah, nasrullah sallallahu alaihi. Baik. Di sini titiknya satu, ya. Fi raqabati ba'irin. Baik. Pada leher unta. Dzakar al-ba'ir, disebutkan unta di sini, kenapa? Li'anna hadha huwa alladhi kana muntashiran hina dzak. Disebutkannya unta di sini karena hewan inilah yang banyak tersebar di saat itu, ya. Di saat itu hewan yang paling banyak digunakan sebagai hewan kendaraan adalah unta. Kenapa? Karena unta itu bisa menyimpan air banyak. Ya. Coba kalian kasih satu ember air, suruh untanya minum, itu pasti kurang. Ya. Karena bisa ditampung di punuknya itu. Yang dua punuknya itu berisi air. Ya. Sehingga sebagian orang, konon, kalau mereka kehabisan air itu, tinggal ditusukkan itu bagian atasnya, nanti keluar airnya. Katanya begitu. Wallahu a'lam, saya sendiri belum nyoba. Ya. Nah, demikian. Artinya apa? Al-muhim, dia menampung banyak air. Sehingga untuk perjalanan yang jauh lebih kuat daripada kuda. Kuda tidak lebih banyak minumnya dari unta. Tapi unta minumnya banyak. Kecepatannya unta tidak kalah dengan kuda. Kecepatannya tidak kalah dengan kuda. Ya. Nah, sehingga kendaraan yang terbaik di saat itu adalah unta. Ya. Adapun kuda itu untuk apa? Kemewahan, kegagahan, ya. Itu menggunakan dengan kuda. Adapun untuk kekuatan, mereka menggunakan dengan unta. Jangan pakai himar. Kalau himar apa? Kalau sudah datang masa malasnya, kalian enggak akan sampai-sampai. Ya, abadan enggak akan nyampe. Nah, demikian. Himar itu punya waktu senggang dia, punya waktu malas, ya. Di saat apa? Di saat dia pengennya makan, ya sudah makan terus, kalian tungguin berapa jam juga ya makan terus, ya nggak akan selesai makannya. Eh, dikasih rumputan se apa satu ember juga dia masih kurang, pengennya masih makan aja, ya. Nah itu kalau himar, makanya sejelek-jelek, seburuk-buruknya apa kendaraan adalah himar, ya. Nah begitu, sering dijadikan sebagai kiasan, ya. Nah ni'matus sayr fi bi'satil air katanya, ya. Nah senikmat-nikmat perjalanan dalam kendaraan yang seburuk-buruk kendaraan, yaitu apa, berkendara dengan himar, ya. Nikmatnya apa, ya, bisa melihat pemandangan banyak, santai gitu, ya. Kalian bisa ngopi dulu, bisa tidur dulu karena himarnya juga masih makan, ya. Nah demikian Allah SWT. Fahadha al-qayd bina'an ala al-waqi' indahum. Maka qayd ini dibangun di atas kenyataan yang terjadi pada mereka. Fayakunu katamsil, sehingga ini bisa menjadi percontohan, percontohan dari Nabi. Walaysa bimukhassas, bukan merupakan pengkhususan. Jadi jangan dikhususkan, oh itu kan khusus bagi unta, adapun yang lain enggak, enggak. Tetapi ini sebagai contoh saja, seakan-akan ini sebagai contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Tapi istafad min al hadis, yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini, awalan yang pertama, annahu yanbaghi likabiril qaum ay yakuna mura'iyan li ahwalihim. Yang pertama, seharusnya bagi pembesar satu kaum untuk menjaga kondisi mereka, ya. Fa yatafaqqadahum wa yandur fi ahwalihim, sehingga mencari-cari mereka, ya, mencari mereka, memperhatikan kondisi mereka dan melihat kepada kondisi-kondisi mereka. Ini yang pertama. Di mana apa? Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? La yatqayanna, ya. Jangan sisakan fi raqabati ba'ir, di leher unta. Berarti apa? Ada perhatian, ya, dari Rasulullah SAW. Baik, ini pertama. Kedua, annahu yajibu alaihi ri'ayatuhum bima taqtadihi syari'ah. Bahwasanya wajib bagi seorang kabirul kaum, pemimpin satu kaum, untuk membimbing mereka, menjaga mereka dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahu minhu. Sehingga kalau rakyatnya melakukan keharaman, mereka, dia akan, pemimpin ini akan melarang mereka darinya. Wa intahawanu fi wajibin, dan kalau mereka, rakyatnya ini, bawahannya ini, meremehkan satu perkara yang wajib, hassahum alaih, maka pemimpin hendaknya memberikan anjuran kepada mereka. Salisan yang ketiga, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh, anta'allaqa fi anakil ibil asya'an taj'al sababan atau tuj'al sababan fi jalbi manfaatin au daf'i madaratin. Tidak boleh menggantungkan di anakil ibil, di leher-leher unta, asya'an, perkara-perkara atau hal-hal, tuj'al sababan, perkara-perkara yang dijadikan sebagai sebab, fi jalbi manfaatin, di dalam menarik sebuah kemanfaatan, au daf'i madarat, atau di dalam menolak madarat. Wahia laysat kadalika la syar'an wala qadaran, dalam keadaan hakikatnya dia tidak seperti itu, tidak secara syar'i, tidak juga secara qadari. Kenapa? Li'annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Walayalzam an takuna al-qiladah fi raqabah, dan tidak boleh juga menjadikan qiladah itu ada pada leher kendaraan itu. Bal law ju'ilat fil yad aw rijl, bahkan sekalipun kalau diletakkan di tangan atau di kaki, falaha hukmu raqabah, maka tangan dan kaki itu hukumnya sama dengan leher, ya. Jadi tidak mesti leher saja, leher ini hanya sebagai apa? Sebagai contoh, sama seperti unta tadi, unta itu hanya sebagai contoh, ya. Hakikatnya apa? Semuanya, semua bentuk kendaraan, semua bagian dari kendaraan, ya, di leher, di kaki, di tangan, semua sama, ya. Baik, falah hukum raqabah, maka hukumnya adalah hukum raqabah, hukum leher. Kenapa? Li'anna al-illata hiya hadhihi al-qiladah. Karena ilatnya adalah ini. Qiladahnya itu, ikatannya itu. Wa laysa makan wadi'iha. Bukan tempat diletakkannya ikatan tersebut. Fal makan la yu'athir. Kenapa? Karena tempat itu tidak memberikan dampak. Tempat itu tidak memberikan efek. Yang memberikan efek adalah apa? Ikatannya. Yang diyakini memberikan pengaruh adalah apa? Ikatannya, bukan tempatnya. Tempatnya bebas. Mau di leher, mau di kaki, mau di tangan, mau di tubuh, sama saja. Mau di kepala, sama. Rambutnya dan sebagainya, sama. Karena apa? Karena yang diyakini memiliki pengaruh adalah ini, ikatannya. Yang terakhir, yang keempat, anau yajib ala mayasati' taghiral munkar bil yad ayu ghayirahu biyadih. Wajib bagi setiap orang yang mampu untuk merubah sebuah kemungkaran dengan tangannya, untuk merubahnya dengan tangannya. Demikian ikhwati a'azan wa azikumullah, naktafi biyadil khadar, aqulu qawli hadha, astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu bikum.